Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai seorang muslim dan muslimah kita dituntut menjadi seorang muslim yang kafah, muslim dengan segala arti keislaman, bukan muslim lahirnya namun batinnya mengingkari. Kalau seorang lahirnya muslim tapi hatinya mengingkari, ini seperti orang munafik. Bukan pula seorang mengaku tentang benarnya Islam tapi tidak mau mengikuti Islam. Ini sama seperti Abu Thalib. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati di atas kekafiran. Padahal beliau ini pasang badan. Kalau ada musuh-musuh Rasulullah ingin menyakiti Rasul, dia pasang badan. Tapi sayang, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia tidak ingin meninggalkan tradisi agama nenek moyang. Seorang muslim bukan hanya taat kepada Allah di saat dia itu kecukupan, namun di saat dia sulit ekonominya, dia tetap istiqomah. Dahulu sahabat Ibnu Abi Aufa pernah mengatakan, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kulul jarar. Kami berperang bersama Rasul sebanyak 7 kali peperangan. Dalam setiap peperangan ransum kami adalah belalang. Bisa Anda bayangkan belalang menghadapi musuh? Namun mereka orang-orang yang siap untuk menjalankan Islam meskipun dalam kondisi sulit. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman. Karena mereka yang siap memasang telinga, mereka yang siap untuk menerima nasihat dari Allah. Adapun orang kafir, summun, bukmun, umyun. Telinga mereka, ya tuli, mata mereka tertutup, hati mereka terkunci. Orang-orang yang berimanlah yang diarahkan kepada mereka nasihat, perintah, larangan. Karena mereka lah orang yang siap menerima. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Lihat. Begitu sayangnya Allah kepada kaum mukminin. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil mereka dengan sifat yang mulia yang ada pada mereka, yaitu iman. Yang dengan keimanan ini mereka siap menjalankan perintah Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Tidak cukup seorang itu hanya bagus akhlaknya, pergaulannya, muamalahnya, kalau dia terhadap Allah tidak mengesahkan, kalau dia tidak tunduk pada agama Allah. Di tengah-tengah bangsa Arab dahulu ada seorang yang sangat dermawan. Dia adalah bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Sayang, Hatim ini dia tidak mau masuk Islam. Orangnya dermawan, suka memberi. Harta yang dimilikinya yang melimpah ditasarufkan, dibelanjakan untuk membantu orang-orang yang lemah dan kesulitan. Tapi sayang, dia tidak mau masuk Islam. Padahal kunci dari surga adalah Islam. Tiket dari seorang bisa masuk ke dalam surga Allah adalah kalimat La ilaha illallah. Tanpa mengucapkan kalimat ini, maka tidak ada manfaat kebaikan, infak, sopan santun, dan segala kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ya, Allah Maha Adil. Orang seperti ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Mungkin namanya harum, rezekinya lancar, keluarganya sehat. Namun nanti di yaumul kiamat, orang-orang yang seperti ini, yang tidak beriman, yang dia di dunia itu baik, di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa. Dibalas oleh Allah kebaikannya. Di dunia dilancarkan rezekinya, sehatkan anak istrinya, dan yang lainnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa jadi ada seorang yang ibadahnya bagus. Tapi sayang, perilakunya dia terhadap tetangga jelek. Perbuatan dia terhadap orang lain mendzalimi. Terkadang ibadah yang ia lakukan tidak manfaat. Pernah waktu itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang rajin tahajud, rajin puasa. Dua ibadah ini berat. Orang dia bangun salat malam di saat umumnya orang tidur kan berat. Orang berpuasa di saat umumnya orang makan berat. Luar biasa. Tapi saya. Wanita ini yang ahli tahajud, yang ahli puasa sunnah, juga dia suka menyakiti tetangga. Suka menyakiti tetangga. Rasulullah mengatakan, La khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita yang seperti ini, dia penghuni neraka. Kalau dia ahli ibadah, di malam hari dia memperkenalkan dirinya kepada Allah dengan tahajud, di siang hari memperkenalkan dirinya dengan puasa. Itu saja ibadahnya belum mampu menyelamatkan dia dari azab. Di saat dia suka menyakiti tetangga, lalu seperti apa? Orang yang tidak ada ibadahnya, kesehariannya menyakiti tetangga. Islam ma'asyiral muslimin adalah satu kesatuan. Islam itu akidah, Islam itu ibadah, Islam adalah akhlak dan muamalah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang tidak boleh misalnya mengatakan yang penting akidah saya bagus. Yang penting iman saya itu apa? Bagus. Kalau iman bagus otomatis ucapannya akan baik, perbuatannya akan baik. Ketika seorang mengaku imannya bagus, takwanya bagus, ternyata usahanya jelek, perbuatannya tidak bagus, bukti bahwa hatinya, imannya tidak bagus. Karena Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, At-taqwa hahuna. Takwa itu sumbernya dari hati. Kalau hati seorang itu baik, akan muncul dari lisannya ucapan yang baik, akan muncul dari anggota tubuhnya perbuatan baik. Kalau seorang ucapannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, bukti bahwa imannya ada cacatnya. Islam itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita dalam beragama itu harus total, bukan parsial, bukan hanya ya kita mementingkan sisi ibadah sementara sisi akhlak kita tinggalkan. Atau sisi akhlak kita perhatikan namun sisi akidah ya kita remehkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Intinya yang dituntut dari kita semua kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita dalam beragama kita dituntut untuk baik dalam berakidah, baik dalam beribadah, dan baik dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama. Mungkin di sini apa yang akan saya sampaikan kaitannya dengan yang terakhir, yaitu interaksi di tengah-tengah masyarakat yang akhir-akhir ini ma'asyiral muslimin, baik itu melalui dunia nyata atau dunia maya, antar elemen masyarakat banyak di antara mereka terjadi ketidakharmonisan, saling mencemooh, saling mengobarkan api kebencian dan permusuhan. Padahal Islam datang, yang tadinya bangsa Arab itu enggak ada satu kabilah pun yang mau tunduk pada kabilah yang lainnya. Semuanya jadi pemimpin. Karena memang semuanya ingin jadi pemimpin, sehingga sering terjadi peperangan antar kabilah, antar suku. Setelah datang Islam, fanatik kepada kesukuan ini ditepis, disingkirkan. Rasis memuliakan seorang atas landasan warna kulit atau bahasa dilangkah dalam Islam. Semuanya adalah Bani Adam. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa terjadi di tengah-tengah masyarakat saling adanya ketidakpercayaan, saling mencemooh, adanya keretakan hubungan? Apa yang salah? Apakah agama yang kita anut ini salah? Tidak salah. Agama yang kita anut adalah datangnya dari Allah. Hanya saja kita saja, kaum muslimin yang belum menjalankan Islam, yang ini cacat dari sisi ibadahnya, yang ini cacat dari sisi akhlaknya, sehingga terjadi di tengah-tengah muslimin ya perselisihan, kebencian, karena memang masalahnya bukan karena agama, namun karena menjauh dari agama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah waktu itu melaksanakan haji perpisahan, haji wada, dihadiri oleh ratusan ribu sahabat, momen penting seperti ini dimanfaatkan oleh Rasul untuk memberikan arahan nasihat kepada sahabat sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Di antara yang beliau sampaikan waktu itu di hadapan para sahabat, inna dima'akum wa ambalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dilukai. Hartanya tidak boleh kita rampas, darahnya tidak boleh kita alirkan tanpa hak, kehormatannya tidak boleh kita ngerasani tanpa hak. Darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin terjaga. Suci. Sebagaimana sucinya hari ini, yaitu hari haji. Di bulan kalian ini, di bulan Dzulhijjah. Di negeri kalian ini, itu di negeri Mekah. Bahkan lenyapnya dunia lebih ringan daripada kalau seorang membunuh seorang muslim. Lihat pesan-pesan terakhir beliau sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Menyampaikan dengan tegas dan lugas di hadapan para sahabat tentang terjaganya harta, darah, dan kehormatan kaum muslimin. Sehingga apapun yang akan bisa menjadikan nyawa atau darah seorang muslim tertumpah, maka Islam telah menutup celahnya. Apapun yang menjadikan harta seorang muslim terambil dengan cara yang ilegal, yang tidak syar'i, pun telah ditutup. Apapun yang menjadikan kehormatan seorang muslim terlukai, maka Islam telah menutupnya. Saya akan sebutkan beberapa contoh untuk menjelaskan bahwa Islam betul-betul menjaga nyawa. Bahwa dilarang dalam Islam seorang membawa senjata, apakah pisau, apakah pedang atau semisalnya tombak, di keramaian dengan bagian runcing dan tajamnya itu tanpa ditutup. Itu dilarang. Orang mesti bawa pedang, bawa tombak atau apa di tempat keramaian, kemudian bagian runcingnya atau tajam tidak ditutup, ini enggak boleh. Atau sekarang misalnya ada yang terjadi di sebagian orang, dia membawa sabit, dia pakai bambu, kemudian diikatkan di belakang motor dalam keadaan kalau kondisinya membahayakan. Enggak boleh yang seperti itu. Tidak boleh. Demikian pula tidak boleh seorang itu menakut-nakuti orang lain dengan benda tajam, walaupun itu sifatnya hanya canda. Berapa banyak istilahnya peluru setan. Seorang menakut-nakuti temannya dengan pistol, dengan senjata, dia kira tidak ada pelurunya. Setelah dia tarik berapa kali, ternyata masih tersisa satu peluru tepat mengenai kepala saudaranya, mati. Ini namanya istilahnya peluru setan. Sebenarnya masih ada pelurunya. Cuma orang yang menarik tadi menganggap sudah tidak ada. Tidak boleh. Demikian pula sebagian orang terkadang tandanya keterlaluan. Di tempat kerumunan orang dia melemparkan jenis ular-ularan dari karet. Persis bentuknya kayak ular sudah. Dilemparkan, orang ketakutan. Ada yang mungkin langsung berdebar jantungan, ucap. Canda dalam Islam boleh, tapi kalau sudah sampai tingkatan seperti ini enggak boleh. Sampai pun ma'asyiral muslimin melakukan sesuatu yang itu bisa mengancam nyawa kaum muslimin tidak boleh. Contoh, Anda meletakkan material batu misalnya di pinggir jalan umum. Anda ingin bangun sesuatu, Anda pesan batu, diletakkan di atau mengambil sebagian dari jalan umum. Ini enggak boleh. Segera dievakuasi, segera disingkirkan. Kalau misalnya memang kendaraan itu tidak bisa masuk ke rumah kamu karena gangnya sempit, silahkan, tapi segera dievakuasi. Dipindahkan. Itu boleh. Tapi kalau dibiarkan, berapa banyak kejadian kecelakaan maut disebabkan karena apa? Material bangunan yang diletakkan di pinggir jalan. Orang yang mengganggu jalannya kaum muslimin berhak mendapatkan laknat. Sehingga sebagian masyayikh mengatakan tidak boleh menutup jalan umum hanya karena untuk walimah. Ini adat yang tidak bagus. Menutup jalan umum hanya sekedar untuk acara mantenan. Saya halamannya sempit, saya mau mantenan gimana? Nyewa gedung atau di mana ya kan, di lapangan atau apa kan? Adapun menutup jalan umum ya seperti ini enggak boleh. Kalau ini untuk acara walimah saja tidak boleh, apalagi menutup jalan umum hanya untuk demonstrasi. Enggak boleh ya seperti itu. Orang yang mengganggu kaum muslimin pada jalannya, mereka berhak mendapatkan laknat. jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan ya nyawa orang itu hilang. Seorang supir misalnya, dia tidak boleh mengemudikan dengan cara ugal-ugalan. Dia bisa mengakibatkan ya hal yang tidak baik bagi dia dan bagi penumpang. Karena yang seperti ini mencampakkan kepada kebinasaan. Sementara Allah mengatakan wala tulku bi'aydikum ila tahluka. Janganlah kalian memaparkan ya diri kalian kepada kebinasaan. Kalau seorang tahu ini bangunan sudah miring sekali, ini bangunan mau ambruk, kita lewat di pinggirnya enggak boleh secara syariat. Kita ngerti ini bangunan sudah miring sekali. Sewaktu-waktu bisa apa? Ambruk. Jangan kita lewat di sampingnya. Demikian pula tidak boleh seorang tidur di loteng tanpa ada apa? Bedeng. Dalam Islam dilarang. Ini semua dalam rangka untuk menjaga nyawa. Bahwa nyawa itu adalah amanah dari Allah. Titipan dari Allah, bukan kemudian kita lenyapkan semau kita. Baik sengaja atau tanpa sengaja, enggak boleh ya seperti itu. Orang yang tidur di loteng kemudian tidak ada bedengnya kemudian jatuh, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Bahkan sampai ada adab yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat. Dalam Islam, dilarang orang pakai sepatu dengan berdiri. Kelihatan remeh. Kenapa? Karena posisi seorang pakai sepatu dengan berdiri, posisi orang tidak apa? Tidak apa? Tidak stabil ya kan? Bisa apa terjungkal? Gak boleh seperti itu. Lagi-lagi nyawa dalam Islam itu terjaga, darah terjaga. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian masalah harta. Tidak boleh kita mendolimi orang lain dalam atau mengambil hak orang lain tanpa hak. Mungkin yang terbayang oleh kita ya paling mencuri, membunuh, merampok, korupsi. Oh bukan hanya ini. Itu sudah semua orang yang bodohnya, yang pandainya ngerti semua. Tapi ada sesuatu yang umumnya orang gak ngerti. Misal, Anda, ya, Anda berhutang kepada orang. Sehutang 10 juta. Tempo 1 tahun. Ketika sudah jatuh tempo, orang yang meminjamkan uang pada saya nagih pada saya. Saya punya sebenarnya untuk membayar, tapi saya berkelit. Saya mengulur-ulur pembayaran. Ini sudah dianggap dolim. Padahal saya gak ngerampas kan? Tapi karena saya mengulur-ulur pembayaran dalam kondisi saya sudah jatuh tempo dan bisa membayar, ya, ini termasuk dolim. Kata Rasulullah, matlul ghaniyyi dzulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah cukup membayar utang bentuk kedzaliman. Terkadang kasihan sekali orang yang sudah berbuat baik kepada orang dengan ngutangi, ternyata ketika nagih harus ngemis-ngemis, ya enggak? Ya waktunya, ya biayanya, tenaganya, ya sampai kadang putus asa. Saya ngutangi sudah berbuat baik kok malah diambat, saya harus ngemis-ngemis. Zalim yang seperti itu. Anda wahai orang yang sudah diutangi, Anda sudah diperlakukan baik. Balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Jangan air apa? Air susu dibalas dengan air. Orang sudah berbuat baik. Sudah dikasih tempo. Ya. Subhanallah, Anda harus kooperatif. Ketika memang Anda misalnya sudah berusaha untuk mencari ternyata belum punya. Dan Anda memberitahu insya Allah orang yang ngutang itu akan apa? Ya kan? Memaklumi. Tadi kalau sudah jatuh tempo, kemudian Anda berkelit, HP-nya di apa? silent, tidak pernah ya diangkat, kalau ditelepon, di SMS, di WA. Ini zalim yang seperti ini. Jadi yang namanya mendolimi harta orang tidak harus dengan apa? Tidak harus dengan merampok, merampas, korupsi. Bahkan ada bentuk yang lain. Yang itu bentuk mendolimi harta orang. Contohnya, kalau seorang ya melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini. Saya misalnya membeli buah mangga yang masih di pohonnya sudah siap konsumsi. Mangganya sudah ya matang-matang, saya beli di pohon. Boleh. Yang dilarang itu kalau membeli buah atau biji-bijian di pohon tapi dia belum layak konsumsi, baru bunga dijual. Ini enggak boleh. Tapi kalau sudah layak konsumsi, boleh. Maksud layak konsumsi di sini bukan semuanya harus layak konsumsi, ya enggak mungkin. Buah itu kan kadang saling susu-susulan, ya kan? Tapi secara umum ini pohon sudah layak konsumsi, buahnya boleh dijual di atas pohon. Saya jual ya buah mangga yang masih di pohon, satu pohon 1 juta. Ketika pembeli akan memanen, ternyata kesambar petir, kebakar. Ya saya dipanen, gagal. Bagaimana sikap saya yang menjual buah tadi? Apakah saya mengatakan, ah urusan dia, sudah saya jual, ya mau kesambar petir, mau dimakan oleh kalong atau apa, oleh ya kalong kepala hitam, bukan urusan saya. Bukan. Ini masalahnya musibah dari langit, petir. Kita harus kembalikan. Ya, mas ini tak kembalikan. Karena Anda gak ngambil apapun. Masa orang gak ambil apapun, kemudian yang menyerahkan uang 1 juta kepada saya. Ini kalau sifatnya musibah yang turunnya dari langit. Tapi kalau sudah dipanen, dibawa pakai truk, kemudian jatuh di jurang, ya urusan dia sendiri. Ya kan? Saya gak nanggung, karena apa itu musibah, bukan dari apa? Bukan dari petir, bukan apa namanya, salju, atau semisalnya angin, bukan. Ini karena keteledoran, supir misalnya, ya truknya masuk jurang, buahnya apa? Ya, hanyut, bukan urusan saya. Terkadang seorang menjual barang. Dia ngerti kalau barang ini ada cacat. Tapi dia sengaja sembunyikan. Karena apa? Kalau pembeli ini ngerti barang ini cacat ya, gak akan berani dia membeli mahal. Kita menjual sepeda misalnya. Sebenarnya sepeda ini sudah patah. Bisa tutup pakai apa? Ya, pakai sesuatu yang orang gak tahu kalau itu ternyata patah. Walaupun dia ridho, ini haram hukumnya. Karena apa? Karena seandainya saya pun diperlakukan seperti itu, saya mau atau tidak? Tidak mau. Sebagai seorang muslim yang baik, dia memperlakukan orang sebagaimana dia suka diperlakukan seperti itu. Kalau dia tidak suka ditipu, jangan menipu. Kalau dia tidak suka dicurangi, jangan nyurangi. Ini terjadi di tengah masyarakat. Terkadang ada sebagian orang mengecoh penjual. Loh bagaimana mengecoh penjual? Jadi gini, bisa jadi suatu saat ya warung seorang atau tokonya itu laris lah. Ketika yang lain larisnya, otomatis ya bagian apa kasir atau apa bingung ya kan? Misalnya harganya itu, misalnya harga barangnya memang tidak masih bisa ditawar misalnya. Sudah ditawar. Tapi ini tawarnya terlalu jauh. Misalnya barang harga 10 ribu, dia tawar 2 ribu. Dalam kondisi penjualnya sedang sibuk sekali melayani yang lainnya. Sengaja memanfaatkan kesibukan apa? Pedagang. Enggak boleh seperti ini. Anda tidak boleh mengatakan, loh saya membeli bukan mencuri. Saya memberi uang, dia juga memberi barang. Oh tidak. Anda cara membelinya ya dengan cara yang tidak baik. Coba kalau orang tadi dalam kondisi penjual tadi pikirannya hendaknya tidak seperti itu. Insya Allah dia tidak akan mau menjual barang 10 ribu dengan harga apa? 2 ribu. Sama juga, kalau misalnya ada seorang di antara keluarganya ada yang kurang apa? Kurang genep, ya kan? Tak waras. Dia menjual mebel, menjual lemari jati yang harganya jutaan, dia jual cuma 100 ribu misalnya kepada tetangganya. Apakah ini menjadi sah? Apakah lemari tadi menjadi halal dimiliki oleh tetangga dengan alasan saya membeli, saya mengeluarkan uang? Jawabannya tidak halal. Kenapa? Karena orang yang melangsungkan akad penjualan bukan orang yang boleh secara agama untuk melangsungkan akad jual beli. Orang gila, orang idiot dan sejenisnya jual belinya semuanya diwakili oleh walinya, oleh keluarganya. Dia enggak boleh transaksi sendiri. Ini penting. Lagi-lagi bahwa yang namanya memakan harta orang dengan cara yang batin tidak harus mencuri, tidak harus merampok, tidak harus korupsi. Tapi ini perkara-perkara yang terjadi tengah masyarakat, kadang dianggap biasa, bahkan orang menganggap itu boleh. Contoh yang lain. Seorang di jalan menemukan HP. Bagus ini. Jutaan ini, ya kan? Menemukan dompet, isinya uang. Sebagian orang mengambilnya. Atas dasar, oh saya ini nemukan. Ini barang temuan. Saya enggak mencuri. Apakah seperti itu dalam Islam? Ketahuilah bahwa yang namanya barang yang jatuh dari barang orang yang jatuh, ya, itu bertingkat-tingkat. Kalau itu barang yang remeh-temeh, enggak apa-apa. Ada seorang nemukan jeruk satu di jalan. Ada truk bawa jeruk, kemudian jatuh satu biji. Ya. Silakan ambil. Ya. Tapi kalau ada misalnya, tadi ada dompet, isinya uang banyak. Ada misalnya HP jatuh. Anda kalau ambil, maka dalam niatan Anda, Anda akan umumkan selama 1 tahun. Di pintu gerbang pasar, ya, itu gerbang masjid. Gak cukup banyak disiarkan di televisi, di radio, di media seminggu. Kemudian sudah mengumumkan, sudah gak ada yang datang milik saya, oh tidak. Pengumuman tadi sifatnya setahun masih terbaca. Apakah itu di pintu gerbang pasar atau di pintu gerbang masjid yang umumnya orang lalu-lalang di situ. Kalau 1 tahun ternyata tidak ada yang datang, silahkan Anda manfaatkan. Tapi kata ulama, kepemilikan terbatas. Artinya, kalau suatu saat betul-betul orang yang punya datang sementara sudah kepake, maka di sini sikap Anda bagaimana? Ya ternyata setelah 2 tahun ada orang nyari-nyari dan ternyata betul kriteria barang yang dia cari seperti yang saya temukan. Sementara sudah saya pakai. Sudah saya jual, sudah saya manfaatkan. Ada 2 hal. Yang pertama, ya Anda mengembalikan yang semisalnya, atau kalau tidak ada, maka yang senilai dengan itu. Anda mengembalikan yang semisalnya. Tapi kalau sudah tidak ada, maka yang senilai dengan barang itu. Ini timbul pertanyaan melebar ini. Mungkin sebagian kita di waktu sekolah SMP, SMA, biasa ambil gorengan 2, bayarnya apa? 1, ya kan? Bok kayak gitu, gitu loh. Ya, bok kayak gitu. Gimana nih cara penjelasannya? Berarti kan kita dulu melakukan kejahatan sudah balik SMA, ya sudah keluar rambut atas dan bawah, ya berarti sudah balik, ya kan? Ya sudah, kita itu. Kira-kira berapa? Ya selama 3 tahun saya biasa ngambil gorengan 3, saya bilangnya 2, berarti 1 gorengan tidak saya bayar. Tolak 1.000 kali sekian tahun. Ya. Kamu cari bakulnya. Ya. Masih ada. Ya. berikan. Kalau tidak ada anak keturunannya atau ahli warisnya, kalau tidak ada sudah berusaha, maka Anda sedekahkan, Anda niatkan untuk orang. Nah, ini cara atau solusi untuk kita melepas dari harta yang pernah kita ambil secara ilegal. Terus kalau orang yang masih hidup, tapi kalau saya berikan malah jadi problem. Oh, dasar kamu dulu ya. Makanya setiap saya jualan mesti rugi gara-gara kamu. Gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, yang penting hak orang itu tersampaikan entah melalui orang lain atau gimana, ya. Yang penting hak dia tersampaikan. Tidak harus kamu terus terang ini saya, ya bejo, ya, yang dulu suka ngambil gorengan Anda, enggak usah. Yang penting apa namanya? Hak dia tersampaikan. Yang penting hak orang tersampaikan. Ini juga dalam rangka kita ya melepaskan diri dari hal-hal yang dulu pernah kita ya ambil dari harta warasara. Dolim. Masih banyak lagi contoh. Termasuk dilarang dalam Islam menjual sesuatu yang tidak jelas. Orang mengatakan seluruh ya barang yang ada di toko saya jual 50 juta. Sementara pembeli enggak ngerti apa barang yang ada di toko itu. Kalau tidak jelas berarti ada unsur spekulasi, berarti ada unsur perjudian, haram hukumnya. Enggak boleh. Kalau seorang misalnya menjual ikan yang masih di kolam, dan ini sering terjadi. Saya misalnya menanam atau saya memelihara lele 1.000 misalnya. Sudah 5 bulan. 5 bulan sudah lewat sebenarnya. Ya 4 bulan taruhlah. Saya jual. Sementara itu masih di kolam. Yang kita enggak ngerti seberapa banyaknya. Ini enggak boleh. Karena padanya ada unsur al-jahalah, ketidakjelasan yang akan mengakibatkan ya seorang atau salah satu dari dua belah pihak ada yang terzalim. Bisa jadi si penjual ya, bisa jadi si pembeli. Karena ada unsur ketidakjelasan berarti mengandung unsur perjudian, maka diharamkan dalam Islam. Kita adzan dulu insyaallah. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Seorang misalnya dia menjual budaknya yang kabur atau sapinya yang kabur. Dia jual 2 juta misalnya. Ini tidak boleh. Karena ada unsur ketidakjelasan. Ada unsur spekulasi yang tinggi. Bisa jadi budak tadi ketangkap, bisa jadi tidak ketangkap. Ya seperti ini kalau terjadi berarti seorang memakan harta orang dengan cara yang batil. Termasuk pula seorang menjual janin yang masih dalam indukan. Seorang dia butuh uang enggak banyak, cuma 2 juta. Sementara dia miliki sapi yang sedang bunting. Kalau dia jual indukannya terlalu ya. Ya, lebih lah. Maka dia misalnya menjual janin anak yang masih di dalam perut. Sudah ini sapi yang masih dalam perut saya jual kepada kamu 2 juta. Tidak boleh yang seperti itu. Karena bisa jadi sapi tadi lahiran anaknya mati. Masa bangkai harganya 2 juta. Atau justru sebaliknya. Ketika lahir ternyata ya anak sapinya ini kepalanya 2, kakinya 7, warnanya ya keemasan, baru sebulan sudah ditawar 2 miliar. Kira-kira yang jual ya janin tadi nyesel enggak? Nyesel tuh. Kenapa saya jual ya? Kalau saya ya tidak jual saya sudah jadi orang apa? Kaya. Akhirnya ada ketidakridhoan di situ. Enggak berkah yang seperti ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seorang sedang ada transaksi tawar-menawar dengan orang lain, kemudian seorang masuk mengacaukan apa? Transaksi tadi agar dia pembeli ini beralih kepada dia. Misalnya saya sedang menawar sepeda. Penjual mengatakan 500 ribu, saya tawar 400. Masih dalam proses ya nego. Pun ada orang penjual sepeda ngerti. Kalau saya sedang ada nego dengan orang lain, maka dia datang, kamu mau beli sepeda dari bulan berapa harganya? Kata dia, ya dari dia 500. Sementara saya beraninya 400. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, sudah, batalkan saja kamu ya membeli dari saya. Sepedanya sama, harganya lebih murah. 420. Tidak boleh ya seperti ini. Ini kalau terjadi, tidak sah jual belinya. Dan ini akan menimbulkan keretakan antara pedagang dengan pedagang, dan antara pembeli dengan penjual. Orang tadinya sudah hampir jadi, kemudian apa batal gara-gara ya kedatangan walang sangit. Enggak walang sangit. Ya. Kedatangan orang yang ngacokan apa? Ya transaksi ini. Kalau itu menjual di atas penjualan orang lain, demikian pula membeli di atas pembelian orang lain. Misalnya saya mau menjual sepeda. Saya tawarkan 400. Sementara orang menawarnya 300. Masih dalam proses nego sebenarnya, belum dibatalkan. Pun ada orang lain tahu. Kamu nawarkan sepeda itu kepada dia berapa? 400. Tapi dia beraninya 300. Kata dia, sudah. Batalkan saja sama saya, tak beli 400. Ini enggak boleh. Terkadang orang kan ingin melihat keuntungan kan. Dia untung di sisi duniawi, tapi retak hubungan di antara kaum muslimin. Apa artinya dunia kalau kemudian ya retak hubungan di antara kaum muslimin? Enggak ada artinya itu keuntungan, ya. Kalau kemudian akibatnya adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Harta-harta kaum muslimin terjaga. Sampai pun dalam Islam, kalau ada orang pedalaman membawa barang masuk ke kota, itu enggak boleh kita jualkan barang orang itu. Biar dia jual sendiri. Orang gunung datang ke kota, jual jago harganya 50 ribu. Sudah ya kan? Jago 50 ribu. Masyarakat terluaskan. Biar dia jual sendiri. Walaupun di kota itu ada saudaranya. Sudah, kamu enggak usah pergi ke pasar, saya saja yang jual, saya jualkan. Ini enggak boleh. Saudaranya kok ini enggak boleh. Kenapa? Kalau itu dijualkan oleh saudaranya, otomatis harganya itu sudah standar di pasar, yang teruntungkan memang si badui tadi yang turun gunung. Tapi kalau orang badui tadi yang menjual sendiri, masyarakat umum terluaskan dengan harga yang murah. Kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi. Ini yang terkait dengan masalah harta dan tanya. Kemudian masyarakat muslimin, kalau orang ada kaitannya dengan Allah, Allah itu zat yang maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, kita mengambil harta mereka, segera sebelum ya tidak lagi berguna harta dan anak. Segera kita meminta kehalalannya. Segera kita memberikan ya kepada orang yang berhak menerimanya. Banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak kita ya memperbanyak amal soleh. Semoga kesalahan yang kita lakukan ditutup. Dan kita berusaha mencari orang yang pernah kita dulu dolimi dari sisi harta. Kemudian terakhir terkait dengan kehormatan kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin terjaga. Tidak boleh kita menyakiti kehormatan muslimin dalam bentuk apapun. Pernah ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya Ibnu Sauda, hai orang yang ibunya kulitnya hitam." Orang tadi enggak terima. Betul ibunya dia kulitnya hitam, tapi kalau dibilang seperti ini sudah rasis yang seperti ini. Asabiyah. Dia tidak terima lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul marah kepada sahabat Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini seorang yang pada masa ada sifat-sifat jahiliyah. Karena Abu Dzar ini seorang sahabat Nabi, langsung tersadarkan, tobat, sadar. Sampai beliau saking insafnya, saking tobatnya, beliau budak, beliau dengan budaknya pakaiannya sama, kalau makan bareng-bareng. Orang yang tidak tahu mana tuan, mana budak. Jadi orang yang baik itu ya kadang keliru, tapi kalau keliru segera tobat, segera kembali. Ini orang yang baik, bukan sudah ngerti keliru tapi ya lanjut. Jangan. Namanya orang yang baik itu ya kadang keliru, kadang terbawa emosi, tapi setelah dia itu ya berpikir jauh, dia sadar, dia pun bertobat, dia insaf. Kehormatan muslimin tidak boleh kita ya lukai, tidak boleh kita meremehkan orang. Jangan seorang meremehkan orang lain karena fakirnya. Bisa jadi sesaat dia diangkat oleh Allah, kemudian Anda direndahkan, yang dulunya Anda menghina orang karena Anda orang yang datang kaya, sekarang Anda jatuh miskin, yang Anda hina kaya, Anda merunduk-runduk. Yang namanya kehidupan dunia ibarat roda yang terus berputar. Kadang orang itu jaya, kadang dia apa? Dilibas oleh zaman. Orang memperkirakan kondisi, perubahan, ya kondisi. Sehingga tidak boleh di saat orang itu punya, di saat orang kuat, di saat orang itu berkuasa, kemudian ya mendolimi orang, menyakiti ya orang lain. Sampai pernah. Waktu itu pasukan muslimin bermarkas di satu tempat yang ternyata masyarakatnya terganggu di situ. Bukan karena benci dengan pasukan muslim, bukan, namun karena mereka anggap gak pas lah kalau bermarkas di sini, karena masyarakat terganggu aktivitasnya. Mereka minta untuk tolonglah apa agak menjauh. Ternyata belum, ya, belum pindah. Sampai akhirnya mereka mengatakan, kalau kalian tidak pindah, kami akan melemparkan panah di malam hari. Apa panah di malam hari? Artinya kami akan doa ketika tahajud. Ya, akhirnya di pasukan, ya, mereka mencari tempat yang lain. Lihat, kehormatan kaum muslimin terjaga. Ya. Tidak boleh seorang mengganggu kenyamanan tetangga, kenyamanan istrinya orang. Ya. Nah, sebagian orang subhanallah, ada yang iseng, ngerti nomor istrinya, temannya, kemudian diganggu. Haramnya seperti ini. Ya. Walaupun hanya surat iseng, apalagi kalau itu sungguhan. Itu sudah menyangkut ya kehormatan orang lain. Sudah menyangkut kehormatan orang lain. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kehormatan kaum muslimin ya terjaga. Kita tidak boleh menggunjing saudara kita tanpa hak. Kalimat tanpa hak di sini berarti ada yang boleh digunjing secara agama. Misalnya ada orang terkenal kalau minjem itu enggak mau bayar. Susah, ada teman kita mau dipinjemi sama orang itu. Boleh enggak kita katakan, jangan kamu pinjemi, orangnya terkenal kalau minjem enggak mau bayar. Boleh enggak? Boleh, karena ini ya untuk keselamatan teman kita. Ada orang datang pada kita. Baik saudaraku, ini ada orang melamar anak saya. Bagaimana kalau menurut Anda? Misalnya kita tahu kalau ini yang melamar misalnya punya watak yang kurang bagus. Ya. Ini orang ya wataknya gampang mukul orang. Marah sedikit pukul, marah sedikit pukul. Boleh enggak kita menasihati? Kalau bisa janganlah. Khawatir nanti anaknya kamu malah enggak harmonis. Boleh enggak seperti itu? Boleh, karena ini menggunjing orang, tapi untuk kemaslahatan. tirus dan menggunjing itu sekedar untuk hiasan majelis, untuk menjadikan majelis semakin buket, ya kan? Oh, enggak boleh ya seperti itu. Tidak boleh. Orang yang menggunjing saudaranya ibarat dia makan bangke saudara. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Bagai itumu. Apa ada dari kalian yang suka makan jenazah saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Saudara Anda itu ibarat tubuh Anda sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan masyarakat muslimin ibarat satu tubuh. Manakala ada anggota tubuh kita yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Ketika seorang sakit giginya, kepalanya pening, tubuhnya meriang, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Yang sakit padahal apa? Giginya seperti tubuh dan hendaknya kita. Kalau ada saudara kita yang menderita, saudara kita yang kesulitan, maka ya kita sebagai satu kesatuan, satu tubuh, kita ikut berusaha meringankan. Lewatilah kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang bisa kita berikan pada masyarakat kita. Apakah dari tenaga, dari pikiran, dari harta, apa yang bisa kita berbantukan? Jangan kita hanya melewati hidup ini kemudian tanpa memberikan jasa kepada masyarakat kita. Sementara Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi kontribusi terhadap orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Terserah dengan apa yang ada mampu. Yang ini dengan tenaganya. Masyiral muslimin wal muslimat, berapa banyak para pemuda dan pemudi kita kelebihan energi. Namun sayang energinya disalurkan untuk tawuran. Andai kata itu untuk membersihkan got, dihasilkan apa? Jempol. Kelebihan energi ternyata untuk apa? Tawuran. Coba untuk ya bersih-bersih ya kampung. Ya, atau misalnya berkarya sesuatu yang bisa untuk disumbangkan di tengah masyarakat. Terlalu ya, apa namanya, banyak ya masyarakat membutuhkan orang-orang yang kelebihan tenaga sebenarnya. Ada orang yang dia punya ya skill, keahlian tertentu, sementara ada orang lain membutuhkan skill tadi. Diajari. Tidak usah kemudian, oh, kalau saya ngajari tukang dia, nanti dia menjadi pesaing saya. Tidak usah berpikir seperti itu. Yang namanya pekerjaan bisa ya sama, tapi rezeki tidak bisa ya ditentukan, hanya Allah yang menentukan. Ajari. Anda ahli, Anda misalnya terkenal penjual bakso yang paling enak sudah di Cilacap. Ada orang yang belajar ya, bagaimana membuat bakso. Saudara Anda ini punya anak, ya punya istri, punya tanggungan. Ya misalnya, ajari. Gak usah kamu takut tuh, nanti dia menjadi pesaing saya. Gak usah takut. Anda sudah memberikan sesuatu yang manfaat terhadap apa? Orang lain. Kalau ini dari sisi ilmu duniawiyah, apalagi ilmu agama, gak boleh seorang yang menyembunyikan. Biar yang alim hanya saya, yang dipanggil ustaz dan kiai saya. Kalau saya ajar pada orang, nanti orang ya jadi ustaz banyak, nanti saya gak kagok, ya kan? Gak ada yang undang. Ah, biar saya paling apa? Alim. Dia kuliah seperti ini. Dilaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Bahkan orang yang ditanya satu ilmu, kemudian dia menyembunyikan, nanti dari kiamat akan diberi kendali dari jahannam. Man su'ila 'an ilmin fakatamahu uljima fil jamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tadi, kalau misalnya menunda jawaban sampai orang ini sudah bisa memahami lain lagi, tapi ini sengaja misalnya kalau saya jawab nanti ya, nanti orang yang alim banyak, nanti saya gak kanggo lah. Ini yang payah yang seperti ini. Ya gak boleh seperti ini. Orang yang ditanya tentang ilmu kemudian dia nyembunyikan, maka dia akan diberikan kendali dari jahannam. Ingat bahwa kehormatan kaum muslimin terjaga. Ya, seorang tidak boleh menggunjing. Ya, seorang bahkan bagaimana memasukkan kebahagiaan pada orang. ada satu sifat yang sangat terkesan pada diri Ar-Rasul, terkesan pada hati sahabat Jarir bin Abdil Al-Bajjah. Satu sifat ini barakallahu fikum mudah, enggak butuh energi banyak nih kalau kita lakukan, gunung saja bisa meleleh. Premon yang kelihatan angker ya akan ya merendah. Kita apa? Tabassumuka fi wajhi akhika lakasadaqata Rasul. Tersenyumnya Anda di hadapan saudara Anda bernilai sedekah. Yang namanya sedekah tidak dengan duit, karena tidak semua orang punya. Kalaupun punya kadang juga ya kadang berat ya kan, tapi apa iya orang berat hanya sekedar apa? Senyum. Nah kalau senyum saja ya mahal, apalagi sedekah dengan duit, ya kan? Sahabat Jarir bin Abdillah mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama bi wajhi." Tidaklah Rasulullah melihat saya kecuali beliau tersenyum di hadapan saya. Terkesan sekali. Karena sebagian orang kadang dia merasa sudah besar, merasa dia pejabat, merasa dia itu ya orang yang dihormati, lewat saja kereng. Ya. Ini enggak terhormat ini. Ar-Rasul itu pimpinan umat, bahkan pimpinan para nabi, para rasul. Tapi dengan sahabat dekat, ya, dengan anak kecilnya Lami, dengan diundang oleh wanita yang miskin, Rasulullah datang, diundang, silakan. Kalau gambarannya kan yang undang nenek-nenek tua miskin paling apa ya kan, tetap datang. Menunjukkan sikap tawadhu yang luar biasa. Terakhir, mungkin ada pertanyaan, kalau seorang misalnya pernah menggunjing orang lain tanpa hak, sekarang dia ingin meminta maaf. Tapi besar kemungkinan kalau dia minta maaf malah jadi apa? Ribut. Yang dulunya enggak ngerti apa-apa, yang dulunya ibaratnya macannya apa? Tidur malah dibanguni. Maka kalau seperti itu enggak perlu Anda datang ya mengatakan, "Pak Basri, dulu saya ya ngerasani kamu." Enggak perlu. Mau nanti jadi malah apa? Ribut, ya kan? Oh, yang tadinya enggak ngerti apa, ternyata kamu ya. Jangan. Kalau memang akan menimbulkan keributan, ya, maka sudah Anda menyebut-nyebut yang pernah Anda gunjing dengan kebaikan, mintakan ampun untuk dia, berbuat kebaikan yang banyak, insya Allah tertutupi. Karena agama ini datang membawa yang maslahat. Adapun sesuatu yang akan menimbulkan kemadharatan, maka ini dihindarkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau saya pernah gunjing orang, benar sekarang saya meminta maaf. Tapi orang ini kalau saya minta maaf, malah dia akan apa? Memperkarakan, permasalahan jadi apa? Dawa, panjang. Ya wis, kalau seperti itu, ya kita ya istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, kita memintakan ampun pada Allah untuk orang itu, kita berbuat baik padanya, ya tanpa dia merasa. Insya Allah akan menutup kesalahan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.